Apa hukum seorang wanita sholat di masjid? Boleh. Ya, bahkan tidak boleh seorang itu mencegah seorang wanita apabila dia hendak sholat di masjid. Naam. Dan menjaga adab. Menutup aurat ketika keluar. Naam. Namun rumah lebih afdal bagi mereka. Nabi SAW mengatakan, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid, namun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Apakah seorang wanita sholat di rumah sendiri atau lebih dari satu mengumandangkan adzan atau iqamah? Tidak disyariatkan bagi wanita untuk adzan dan cukup bagi mereka iqamah. Saya pernah mendengar bahwa tangan dan muka bukan aurat bagi wanita. Mohon dijelaskan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih bahwa wanita seluruhnya aurat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurah, menunjukkan bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat, dan itulah yang diamalkan oleh para ummahatul mukminin. Itulah yang diamalkan oleh para sahabiyat, bahwa seluruh tubuh mereka adalah aurat. Hanya saja dalam solat diperbolehkan bagi mereka untuk menampakkan wajah, demikian pula telapak tangan. Jadi jangan kita memahami bahwa apa yang boleh nampak dalam solat maka itulah yang tidak termasuk aurat. Ini keliru, sebab di dalam solat tidak ada perintah untuk menutup aurat. Yang ada adalah di saat seorang di hadapan yang bukan mahramnya, ya. Di saat keluar rumah ataukah di saat ada orang yang bukan mahram, wajib bagi wanita untuk menutup auratnya. Tapi di saat mengerjakan sholat, bukan perintah untuk menutup aurat, tapi perintah untuk mengambil perhiasan sholat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di saat kalian hendak mengerjakan sholat. Jadi yang adalah akhdhu zina, mengambil perhiasan. Mengambil perhiasan ketika sholat. Oleh karena itu di dalam sholat, kadang-kadang kita diperintahkan untuk menutupi sesuatu, padahal itu bukan aurat. Seperti contoh misal, kita tidak boleh menampakkan dua bahu. Apa? Kita tidak boleh menampakkan bahu di saat mengerjakan sholat. Hendaklah kita menutupnya. Nah, ini perintah. Padahal ini bukan aurat. Padahal ini bukanlah aurat. Maka demikian pula bagi para wanita. Wanita diberikan keringanan dalam sholat, ya, untuk membuka wajah. Sebagaimana halnya dalam keadaan beribadah ketika ihram. Wanita tidak boleh menggunakan alat perancang, alat yang dirancang khusus untuk menutup wajah atau disebut dengan cadar. Tidak boleh, ya. Bagi para wanita di saat dia melakukan ihram, tidak boleh wanita menggunakan sesuatu yang dirancang khusus untuk tangan seperti kaos tangan ketika ihram. Namun apabila dia berhadapan dengan orang yang bukan mahram, tetap wajib hukumnya untuk ditutupi. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di saat mereka ihram bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang berkendaraan lewat di hadapan mereka, maka mereka menurunkan kain. Jadi bukan memasang, tapi mereka menurunkan kain dari atas kepala mereka untuk menutupi wajah mereka. Apabila mereka lewat, maka mereka kembali membukanya. Wallahu taala alam.